Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الدين أعزكم الله. الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, termasuk di antara nikmat tersebut diizinkannya kita bertemu di dalam masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu din yang memang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa membekali diri dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya al-ilmu nafi' adalah al-huda, ilmu yang bermanfaat adalah merupakan petunjuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan, mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang telah kita peroleh. Karena sesungguhnya buah daripada ilmu adalah amal. Manakala ilmu itu tidak diamalkan, maka ibarat pohon yang tidak memiliki buah. Oleh karena itulah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan, mewujudkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal yang akan memperberat timbangan kebaikan diri kita di akhirat nanti. Dalam kesempatan pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kajian tentang hak-hak yang terkait dengan anak-anak. Dan dalam hal ini makalah dari Asy-Syaikh, risalah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan tentang fasal yang keempat, haqqul aulad, hak anak-anak. Dan sebagaimana pada pembahasan bulan yang lalu, bahwasannya pendidikan anak, tarbiyah bagi mereka adalah merupakan tanggung jawab orang tua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, yang bahan bakar dari api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri kita bahwasanya tanggung jawab mengarahkan anak, istri, semua orang yang menjadi tanggung jawab kita adalah terletak pada diri kita. Dipertegas lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. Setiap diri kalian adalah penggembala, ra'i. Maksudnya adalah orang yang memimpin, mengarahkan, membimbing. Dan setiap diri kalian akan dimintai adalah orang yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan kelak semuanya akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa rajul ra'in fi ahlihi, dan setiap suami, setiap ayah, dia adalah penggembala, pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya. Hadis sahih ini lebih menekankan lagi tentang tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karunia dalam bentuk seorang istri ataupun dalam bentuk anak-anak. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, qal fal auladu amanatan fi 'unuqil walidain. Maka anak-anak itu merupakan amanah yang terletak pada leher kedua orang tuanya, dalam bahasa kita pada pundak kedua orang tuanya. Wahuma mas'ulani anhum yawmal qiyamati. Keduanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak mereka pada hari kiamat nanti. wa bi tarbiyatihim at-tarbiyatud diniyah wa akhlaqiyah, dan dengan mendidik mereka, mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah ad-diniyah, pendidikan agama, wal akhlaqiyah, pendidikan akhlak, yakhrujul walidain makan tabaatu hadhihi ar-ra'iyah, maka akan mengeluarkan kedua orang tuanya, orang tuanya akan keluar dari beban tanggung jawab kepemimpinannya tersebut, dari kepemimpinan, dari bimbing, dari tanggung jawab membimbingnya ini. Maka kita melihat bahwasannya yang akan melepaskan, meringankan tanggung jawab kita di akhirat nanti adalah ketika anak-anak tersebut diarahkan dengan pendidikan agama, pendidikan akhlak. Akhlak tidak semata-mata dalam kerangka hubungan antara sesama manusia. Akhlak tidak semata-mata hubungan antara anak dengan orang tua. Tetapi lebih daripada itu, at-tarbiyatud diniyah wa akhlaqiyah adalah merupakan pendidikan menyangkut akhlak antara anak tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak anak tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhlak dengan kedua orang tuanya dan masyarakat secara umum. Maka dengan pendidikan agama akan menjadikan kedua orang tua lebih ringan tanggung jawabnya di akhirat kelak. Qala wa yaslahul awlad fa yakunu qurrata aynin al-abawain fi dunya wal akhirah. Maka anak-anak yang baik akan menjadikan dia sebagai penyejuk mata bagi kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Yaqulullahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari anak cucu mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan, pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga nanti. Dan tiadalah kami mengurangi pahala mereka, pahala amalan-amalan mereka sedikitpun, karena setiap orang itu tergantung terkait dari apa yang telah mereka usahakan, yang telah diusahakannya. Di dalam ayat ke-21 surat At-Tur, Allah menjelaskan tentang keutamaan dari orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan din, dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang didasarkan kepada agama, karena sungguhnya dengan bimbingan agama orang akan menjadi baik. Dan kata alatnahum aina qasmahum, yaitu tidak mengurangi pahala ganjaran mereka. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ila mata bani adam inqata 'amal illa min salat shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi min ba'di aw waladin salihan hawla. Apabila anak Adam mati meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat setelah orang tersebut meninggal dunia, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Fahada min samrati ta'jibil walad, dan ini adalah buah dari hasil didikan anak. Ila turabbi tarbiyata salihata ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Dan apabila anak tersebut dididik dengan pendidikan yang salihah, yang baik, maka akan menjadikan anak tersebut nafi'an, anak yang bermanfaat liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, hatta ba'dal mamat, meskipun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi ikhwafidina azzaqullah, kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menunjukkan bahwasannya anak merupakan investasi. Anak merupakan modal bagi kedua orang tuanya untuk kehidupan dunia maupun akhirat nanti. Maka sungguh merugi orang yang kemudian, orang tua yang kemudian menyia-nyiakan anak. Dan bimbingan para ulama secara jelas bahwasannya modal yang terbaik untuk menjadikan anak-anak tersebut bisa mendoakan orang tuanya, kemudian bisa memiliki akhlak yang baik, bimbingan para ulama adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kalau kita membaca buku-buku para ulama tentang masalah pendidikan anak, maka kita akan temukan semuanya mengarah kepada satu muara untuk menjadikan anak tersebut baik, yaitu mendidik mereka dengan agama. Tidak ada yang kemudian mengarahkan anaknya untuk kemudian jadi dokter, tidak ada. Tidak ada para ulama yang kemudian mengarahkan anaknya untuk menjadi orang misalnya ahli ini dan itu. Sebab masalah keduniaan, apakah dia menjadi dokter, insinyur, ahli pertanian atau yang lainnya, itu adalah sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah terpenuhi, ada para ahlinya, maka sudah mencukupi. Jangan kemudian semuanya ingin ke arah sana. Dan pendidikan yang sekarang ini ada, semuanya mengarah ke sana. Dokter sudah banyak, insinyur sudah banyak, sarjana ekonomi sudah banyak. Lah yang masih sedikit, lowongannya sangat terbuka itu, jadi ustadz di pesantren. Sangat terbuka lebar. kita baru bisa merasakan betapa kita memerlukan bimbingan orang-orang yang berilmu, manakala kita jauh dari markas-markas ilmu. Di beberapa daerah, sebut saja misalnya di Kalimantan, berapa Ustaz Salafiyin di sana? Padahal kita tahu Kalimantan itu luas sekali, lebih luas dari Cilengsi. Di Cilengsi saja Ustaznya sudah banyak. Di Kalimantan yang sedemikian lebih luas lagi, sangat amat sangat sedikit sekali. Padahal ketika masyarakat tidak memiliki, tidak memiliki seorang yang bisa membimbing umatnya, apa yang akan terjadi? Tapi seperti di Solo, runtuh. Padahal katanya itu orang beragama, tapi karena yang membimbing ini belajar agama tapi salah, akibatnya seperti itu. Hanya karena kecemburuan melihat sebagian umat Islam masih terjerumus kepada kemaksiatan, minum-minum khamr, judi, kemudian mereka melakukan sweeping. Setelah itu kemudian yang disweeping pun tidak terima, membalas. Setelah sweeping selesai, besok lusanya ada yang lewat, disikat. Kemarin kamu sweeping saya, sekarang saya sikat kamu. Terus, ini beberapa bulan yang lalu. Bulan kemarin ketika mereka yang katanya ini orang-orang ngaji dari pengajian takziah, ada dua orang sedang di bengkel, kemudian disikat, dibacok, nah kemudian membalas dengan menggeruduk. Masyarakat jadi cemas. Ketemunya orang yang dibacok, disabet pakai pedang, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki arahan-arahan yang jelas. Coba sekarang kita umpamakan, kalau di sebuah sekolah ada anak dizalimi oleh yang lainnya, kemudian orang tua anak ini ngajak pamannya, ngajak keluarganya yang lain, sekian banyak orang kemudian datang ke sekolah. Datang ke sekolah bukan menemui kepala sekolah, langsung mencari anak yang mendoliminya ini. Masuk ke kelas, masuk kelas, masuk kelas, masuk kelas. Bagaimana keadaan sekolah itu? Orang yang dicari ini justru malah dilindungi oleh kepala sekolahnya, kan? Karena apa? Sekarang berbalik, orang yang tadinya mendolimi sekarang mau dizolimi. Kan begitu? Sama. Ini preman yang dicari oleh ormas ini. Ya sekarang, kalaupun ketemu oleh polisi, dilindungi oleh polisi. Kalau diketahuan pasti akan dikeprok, ya. Ana sampaikan kisah ini hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya masyarakat terhadap bimbingan. Siapa yang bisa membimbing masyarakat kalau bukan salafiyin? Dan kalau anak-anak kita diarahkan untuk kependidikan-pendidikan sebagaimana orang-orang awam, maka jumlah kader kita itu semakin tambah sedikit. Orang salafin itu sudah sedikit, kan begitu. Anak kita diarahkan lagi seperti orang-orang awam, jadi insinyur, jadi dokter, jadi yang lainnya. Tidak ada yang jadi duat, jadi ustaz, jadi pembimbing umat. Tidak diarahkan ke sana. Ya, yang sedikit ini tambah sedikit lagi. Kita yang memiliki kesadaran beragama saja sikapnya sudah seperti itu, apalagi orang awam. Bayangkan. Nah, kalau kita yang sudah memiliki kesadaran beragama, kesadaran bermanhaj yang benar, kemudian melakukan praktek-praktek seperti orang awam, ya apa jadinya? Ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Bukan semata-mata kehidupan di dunia ini saja, tetapi yang lebih daripada itu, sebagaimana tadi digambarkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya anak yang kita didik ini kelak nanti akan dikumpulkan bersama kita, manakala mereka dididik dalam kerangka keimanan. Karena di sini ada kalimat diimani dengan keimanan. Artinya apa? Artinya dengan keimanan yang sama, keimanan yang benar. Pada pertemuan yang lalu, Anda beri contoh bagaimana ketika anak-anak dititipkan ke orang lain, apakah keimanannya akan tetap benar? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Kita ngaji di sini dalam kerangka apa? Imannya benar, akidahnya benar, manhajnya benar, kan begitu? Disuruh ngaji ke tempat lain, kita tidak mau. Kenapa? Karena khawatir iman kita tidak benar, kan begitu? Nah, jangan sampai anak kita pun kemudian dengan rela hati kita serahkan ke orang lain untuk dididik. Yang orang lain ini belum tentu memiliki keimanan yang benar, belum tentu memiliki akidah yang benar, belum tentu memiliki manhaj yang benar. Ini berbahaya. Bagaimana mungkin akan bisa dikumpulkan di akhirat nanti bersama kita, manakala di dunia ini mereka sudah memiliki keimanan yang keliru. Oleh karena itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada anaknya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunai irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemarilah, naik bersama kami, naik perahu. Dalam keadaan banjir bandang ini sudah semakin dahsyat, naik bersama kami. Dan kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kali, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ini menunjukkan perhatian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bagaimana dampak pengaruh lingkungan, dampak pengaruh pergaulan. Pergaulan yang menyebabkan kemudian anak memiliki keimanan yang tidak lurus. Karena pergaulan. Dan banyak kisahnya. Kalau tidak salah dulu Anda sampaikan di sini kisah paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir karena apa? Teman setianya, dua orang teman setianya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Abdullah bin siapa? Abi Umayyah, mendampingi terus saat-saat Abu Thalib ini meninggal dunia. Dan catatan yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah bahwasannya ini akibat masalah pergaulan, akibat pertemanan. Akibat pertemanan. Ini bahaya dari pendidikan ketika kita salah menempatkan anak-anak kita di tempat yang tidak benar. Maka oleh karena itulah kita sebagai orang tua hendaknya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menganggap pendidikan anak ini nanti sajalah kalau sudah besar baru belajar agama. Lah, belajar agama itu sejak kecil. Contohnya belajar agama sejak besar itu ya kita-kita semua. Apa kemudian anak kita harus mengulang kehidupan seperti kita? Al-Imam Khatib Al-Baghdadi memberikan contoh bagaimana anak-anak dihasum, didorong untuk menghafalkan hadis. Setiap hafal satu hadis diberi satu dirham. Ini adalah bentuk tarbiyah salafun shalih. Dalam rangka untuk memberikan dorongan kepada anak untuk mencintai agama, mencintai ilmu. Nah, kalau kita anaknya sudah hafal, ya santai saja, bagus. Jadi aku sudah selesai juz amma. Ya, bagus. Besok masuk lagi pondok ya. Sudah, ringan saja. Padahal salafun shalih satu hadis, ya tentu dengan perjalanannya ke orang-orang dulu kan mengapa satu dirham. Dan ini di dalam dunia pendidikan sekarang ini yang disebut dengan apa? Reward. Kan begitu. Dalam dunia pendidikan ada reward, punishment kan? Yang salah di punishment, diberi sanksi. Yang berhasil diberi apa? Reward, beri. Ini dunia pendidikan sekarang menerapkan apa yang dilakukan oleh salafus saleh dulu. Hafal satu hadis, kasih satu dirham. Jadi anak-anak terus bersemangat. Itu menunjukkan apa? Di satu sisi orang tua perhatian, di satu sisi anak yang diperhatikan oleh orang tua, dia merasa bersemangat. Jadi ada timbal balik. Satu sisi orang tua benar-benar memberikan ihtimam kepada anak, dan di sisi lain anak karena adanya perhatian dari orang tua jadi bersemangat. Lah kalau ada anak-anak yang sekarang di pondok bermasalah, lihat dulu orang tuanya. Makanya kadang-kadang saya kalau di Solo catat nih orang tua yang bulan ini belum mengirimkan paket. Karena itu ukuran. Bukan masalah orang tua ngirim paket makanannya, bukan. Tapi untuk mengukur sampai sejauh mana perhatian orang tua kepada anak yang sedang dipondokan itu. Catat berapa kali dia telpon dalam satu bulan ini. Atau SMS berapa kali. Ini akan menjadi ukuran sejauh mana kedekatan orang tua dengan anaknya. Orang tua yang memiliki kedekatan emosional dengan anaknya itu setiap hari inginnya apa? Inginnya apa? Inginnya bertemu, kan begitu? Inginnya bertemu. Itu orang tua yang memiliki kedekatan emosional dengan anak. Sama seperti kita kalau kedekatan emosional dengan istri, inginnya apa? Bertemu terus, kan? persis nempel kayak perangko. Gak ingin lepas. Dunia ini milik, milik berdua, yang lain kok. Begitu juga anak dengan orang tua. Kalau kedekatan emosionalnya tinggi, anaknya dipisah, di pondok, mana, siapa senantiasa berusaha untuk menghubungi. Minimal sepekan sekali menanyakan, bagaimana keadaanmu nak? Minimal menanyakan, sudah sarapan apa belum nih pagi ini? Makannya kemarin apa? Enak enggak di pondok makannya? Enak bah makannya. Dikasih ikan satu-satu. Makannya satu pohon bersama. Diberi ikan satu-satu. Oh, masya Allah pondoknya. Iya, bah, ikannya ikan teri. Luar biasa. Walaupun sekedar untuk menanyakan kepada anak makannya apa, apa yang perlu dikirim nih, sabunnya habis ya, odolnya habis, ditanya. Penting. Kenapa? Kaitannya nanti dengan semangat belajar anak masalahnya. Bukan semata-mata kita, oh, anak kok diajari terus materi, bisa jadi somatre nanti. Bukan itu, tapi akan timbal balik anak merasa diperhatikan, belajarnya pun bergairah. Karena selama ini selalu dipantau oleh orang tuanya, dan getaran-getaran emosional anak, getaran-getaran hatinya nyambung terus dengan orang tua. Dan itu yang harus dibina di dalam pendidikan ini. Jangan kemudian anak sudah taruh di pondok, ya sudah. Seperti jin buang anak. Anaknya ada masalah tidak tahu. Anaknya kurang ini dan itu tidak tahu. Maka penting sekali bagi orang tua untuk membangun ikatan emosional ini, kedekatan. Karena di situ nanti kita harapkan dengan terbangunnya kehangatan hubungan dengan orang tua, orang tua bisa memberikan motivasi-motivasi, tasje untuk kemudian anak dia belajar. Kalau orang tua dekat dengan anak, anak juga terbuka. Begitu ada kesulitan belajar, anak akan terbuka. Si, aku susah sekali menghafalnya. Loh, kenapa? Aku suka ngantuk. Orang tua bertanya, apa sebabnya ini ngantuk? Malamnya kurang tidur kah? Atau apa? Orang tua yang perhatian segera untuk kemudian mungkin periksakan, oh ternyata ada faktor amandelnya kah atau apa. Kan bisa berpengaruh hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, kalau anak diperhatikan begitu kan bagus. Ini penting untuk kita sebagai orang tua memperhatikan keadaan anak-anak. Kalau kita serahkan ke pondok seluruhnya, berapa sih pengasuh pondok? Paling 5 orang, paling banyak 10 orang. Sementara yang harus ditangani sekian banyak anak-anak. Maka kekurangan-kekurangan itu kita tutupi. Bukan lantas kekurangan itu kemudian menjadikan kita lari. Oh, kalau begitu pondoknya kekurang, tenaga pengajarnya sudahlah, gak usah dipondokan saja. Nah terus gimana? Ya di sekolah umum. Wah ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Justru dengan adanya kekurangan pondok itu, kita bersemangat untuk menutupi kekurangan itu. Saya dulu pernah belajar nih matematika di FKIP. Pondok perlu gak guru matematika? Begitu harusnya kita bertanya. Jangan nunggu ustaznya manggil, waktu ini gak ada nih yang belajar matematika. Ya, kita di Yaman itu kan karena pelajaran matematika belum diberikan, sehingga ketika belajar faraid, seperempat itu, seperempat dengan seperdelapan itu lebih banyak seperdelapan katanya. Sudah diterangkan sama guru faraidnya, seperempat itu lebih besar daripada seperdelapan. Tidak bisa, kenapa seperdelapan? Seperdelapan tetap lebih besar. Diambil roti, dibagi 8, yang satu dibagi 4. Nah, besar mana? Iya, besar seperempat. Dalam hal belajar matematika untuk mendukung pelajaran-pelajaran dinia, tidak mengapa. Bahkan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah bentuk perlunya kita memberikan perhatian. Dan ini semua dilandasi tidak karena tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai pendidik. Surat At-Tahrim, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari tadi, itu sudah menjadi landasan yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita melalaikan tanggung jawab ini, wa'iyadzubillah. Sehingga kemudian kita asuh-asuh dengan pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk memperhatikan tentang keadaan anak-anak kita. Qala walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqq fa adaa'u auladahum wa nasahum kana la ta'anna la mas'uliyatun lahum 'alayhim la yas'aluna ayna dhahabu wala mata ja'u wala man asdiqa'uhum wa ashabahum wala yawjuhum nahu wala wala yawjuhunahum ilal khairi wala yanhawnahum anisar yanhawnahum anisar. Maka sungguh banyak sekali orang tua, kedua orang tua yang melalaikan atau meremehkan hak anak ini, hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama. Banyak orang tua yang melalaikan ini. Fa'adahu awladahum, mereka menyia-nyiakan anak-anaknya. Dan mereka pun melupakan anak-anaknya. Seakan-akan mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka. La yas'aluna aina dhahabu. Orang tua tidak pernah bertanya, aina dhahabu, kemana mereka pergi? Nah, lihat. Pertanyaannya kan simpel saja sebetulnya, sederhana. Kemana anak itu pergi? kapan mereka akan datang, siapa teman-teman mereka. Ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya orang tua itu tidak menyia-nyiakan tanggung jawab dia. Wala yaujuna wala yaujuhunahum ilal khair, dan mereka tidak mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan. Wala yanhaunahum anisar, dan tidak mencegah mereka anak-anak dari sesuatu yang jelek. Maka apabila kita perhatikan, sedikit sekali orang tua pada zaman sekarang ini yang memiliki perhatian kepada anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat, tapi sebetulnya itu menunjukkan perhatian yang mendalam. Ketika kita makan siang bersama, ditanya, kamu kok kemarin tadi tidak makan siang bersama, kemana? Atau biasanya ada sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian ditanya, kamu kok tidak terlihat di masjid? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nampaknya simpel, tetapi sebenarnya menunjukkan tingkat perhatian orang tua kepada anak. Bukan masalah tanya yang remeh-remeh, tapi itulah bentuk kepedulian kita kepada anak. Kalau kepedulian kita kepada anak itu tumpul, tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Orang tua akan menyia-nyiakan begitu saja. Anaknya main dengan siapapun, orang tua tidak akan peduli. Tidak akan peduli. Nah, ini dalam paragraf ini jelas sekali Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membimbing kita untuk bagaimana memberikan perhatian kepada anak. Wa min al-ajab, dan dari hal yang aneh, anna haula'il harifuna kullal hirs. Qala rahimahullah, bahwasannya termasuk yang mengherankan di sini, anna haula'i harifuna kullal hirs. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk setiap semangatnya apa? Ala amwalihim, untuk harta-harta mereka. Kalau masalah dunia, luar biasa semangatnya, perhatiannya luar biasa. Bihifdhiha wa tanmiyatiha wa sahari ala ma yaslahuha ma'a innahum yanmuna hadzal mal. Mereka memiliki perhatian yang demikian sangat terhadap harta-harta mereka. Mereka jaga sedemikian rupa harta tersebut. Mereka awasi harta mereka sedemikian rupa. Dan mereka senantiasa melakukan bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa menumbuh kembangkan harta mereka. Ini upaya mereka dalam masalah materi. Kan di sini timpangnya dalam masalah dunia terus. Padahal yang namanya harta kan aset, tapi ini anak aset dunia akhirat diterlantarkan. Kita paham masalah harta ini aset untuk kehidupan dunia kita dan bisa untuk menjadi wasilah kehidupan akhirat kita nanti. Tetapi kadang aset dunia ini melalaikan, kemudian kita tidak memperhatikan tanggung jawab pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak. Kenapa? Sibuk ngurusi almal, harta kekayaan. Harta kekayaan dijaganya, diawasinya, dicatat demi perkembangannya dari tahun ke tahun terus. Tetapi anak-anak kita apakah diperlakukan seperti itu juga? Sekali lagi, kembali kepada diri kita, sampai sejauh mana tingkat perhatian kita kepada anak-anak. Pekerjaan kita sedemikian kita sibuk, pagi, siang, sore, berangkat supaya nanti tidak macet di perjalanan, berangkat setelah sholat subuh, supaya nanti pulang tidak tercedat macet, pulangnya pun nanti jam 10 malam. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Awalnya kita mencari dunia dalam rangka membahagiakan siapa? Membahagiakan istri dan anak. Tapi ketika kita sudah lalai dengan kehidupan dunia, anak tidak merasakan apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan tidak dirasakan oleh anak. Anak kehilangan figur, kehilangan figur ayah. Karena apa? Tiap hari tidak ketemu, tiap hari tidak bertemu. Anak merindukan. Anak-anak kan begitu. Kalau sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya kan kangen kan? Pernah tidak merasakan anak kangen? Tapi besok pergi. Ya, besok pergi. Tapi besok pergi lagi. Iya. Sebetulnya ini pertanyaan kecil, tetapi itu menyangkut keadaan isi hati anak. Tapi kok pergi terus? Besok jangan pergi lagi ya, Bia. Itu menunjukkan apa? Mulai anak merasa kehilangan. Hati-hati kalau anak sudah merasa kehilangan orang tua. Anak yang merasa kehilangan kedekatan dengan orang tua, dia akan mencari aktivitas-aktivitas lain. Kalau aktivitasnya positif, alhamdulillah. Tapi kalau aktivitasnya negatif, ini yang berbahaya. Karena ada sesuatu yang hilang pada diri anak tersebut. Apa hilang tersebut? Kehangatan, perhatian dari orang tua. Jangan dikira anak tidak merasakan getaran seperti itu. Sekarang kita lihat saja, anak senang tidak kalau diajak jalan-jalan oleh orang tuanya? Ayo kita jalan-jalan. Kemana? Ya pokoknya naik mobil kita kemana. Senang tidak anak-anak? Senang kan? Bersama siapa itu? Bersama orang tuanya. Senang. Begitu juga ketika orang tuanya tidak ada di hadapan mereka, tidak bersama mereka, anak pun akan merasa kehilangan. Pernahkah anak kita bertanya, ketika kita pulang larut malam, pernahkah kita dapat cerita dari istri kita? Tadi anakmu nanya, Abi pulangnya kapan? Pernah tidak? Pernah tidak? Kalau pernah, berbahagialah. Karena apa? Karena itu namanya ada, masih ada kedekatan emosional antara anak dengan orang tua. Mi, Abi pulangnya kok lama ya? Telepon ya, Mi. Itu artinya apa? Anak sudah merasa apa? Kehilangan. Dalam posisi seperti itu, kalau bisa telepon ya telepon, sekedar untuk ya, merasa anak itu kita memperhatikan mereka. Ini penting agar kita terhadap anak benar-benar memberikan perhatian yang penuh. Kenapa perhatian yang penuh? Karena dasar dari firman Allah, perintah dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah penanggung jawab. Kita diperintah untuk menjaga mereka. Faktor-faktor yang tadi itu bisa menjadi titik awal melencengnya pendidikan perilaku anak. Anak yang lama tidak diperhatikan oleh orang tuanya biasanya melakukan perilaku-perilaku yang aneh. Perilaku-perilaku yang aneh. Entah mogok belajarnya, entah nanti usil dengan temannya. Pokoknya dia berbuat supaya ada perhatian dari orang lain, supaya dia diperhatikan. Kan begitu. Sebetulnya anak ini tidak nakal. Cuma apa? Cuma dia ingin mendapat perhatian. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa kasus seperti itu. Setelah diperhatikan, setelah ayo sini, oh bagus, ayo sini, mulai dia semangat. Tapi ketika perhatiannya musrifnya atau pengasuhnya lengah sedikit, perhatiannya dia bikin ulang lagi. Ini menunjukkan ada sesuatu yang hilang pada jiwa anak. Di sini pentingnya kita menjadikan diri kita benar-benar memiliki perhatian yang besar kepada anak-anak. Tidak semata-mata kemudian memperhatikan masalah fisiknya, berapa uang dibutuhkan kirim, tidak. Itu pun dibutuhkan, tetapi ada sesuatu yang sangat menunjang untuk memberikan semangat belajar kepada mereka, yaitu bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Syukur kalau kita bisa datang berkunjung secara rutin, menengok anak kita. Saya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan faedah kepada kita semua. Betapa tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak ringan di dalam mengarahkan pendidikan anak. Dan perhatian itu adalah merupakan salah satu hak anak kita. Anak diperhatikan itu salah satu hak mereka. Ketika kita tidak memperhatikan mereka, berarti kita tidak memberikan hak sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.